mwe nawe turi mu mabrag muhora mwumviriza ikiganiro tweho none twohamenyera iki je nibaza ko twohamenyera ibijanye n'imibereho y'ugwaruka tweho ni ikiganiro cy'ugwaruka mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio isanganiro Kristela Nizigama kuri mikro ikiganiro nitweho cy'ugwaruka aho tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ugwaruka rugenda n'umugera wa sida mu kugwanya ico kiza mu gihe hariho amashirahamwe ahurikiye mu gwaruka rugenda n'umugera wa sida intererano yabo ni kirumara mu kugwanya umugera wa sida ariko naho biruko birashika bagakumirwa mu kibano canke mu miryango babayemwo mbega ugwaruka rugenda n'umugera wa sida rwifata gute mu gihe bishitse rugakumirwa interano yago niyahe mu kugwanya umugera wa sida inyishu y'ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye gushiga nino Francine ndiho ku bwayo akaba yamfashije gutororokanya majwi sangwe kaze isanganiro yagiyidu Ugwaruka rugendana umugera wa sida ruratubwira ingene gwamenye ko rugendana uyo mugera ahanini ababyeyi birabagora ingene babwira abana babo ko bagendana uyo mugera biraheza bikabatera ibibazo kuko babona baguma banywa imiti ariko batazi ico bagwaye Agiye agenda bashasanga ndawukwanya aje muhira atatina kubimbira agumaza nene mbaraza nibinini jishi jishi be kuma nabi fata habi tutarizo aratina kongera yuko byabanye kumugera aguma kugira ibindi ndamwaza kandi ibintu no kumwa we nizi yiwe acha mbira ati ibintu ndo na kumufata ngo ufisa maso makeya yamwira yuko Sebenarnya itu aku bela, orang buat pesan macam macam yang mobil, orang buat kena, agak kena betul tu juga tu ko, yang sangat tinggal yang mukir. Eh, ni orang buat malah bila tu ko, nanti bila tu ko, bukan nanti pasi, ni mungkin agak ni tak tahu sih dah hehe. Namun macam ni, mungkin ayam malas tu, nanti, kumpulan aku macam tu, kalau ni aku pernah, ni kita buat ni, macam ramai dia lagi, mungkin aku mau bila tu, hari mesti kalau tu mienya, tu berapa mienya, tu mienya aku akan tunggu tak. Eh, jadi aku hari ni lebih, bishit tak agak kan tu fa. Tudah hujan orang kawalin kata hujan kerja bukan kerja bini ni nus semua semua buih fakta tu aku mau acara jaga, nanti ni kira jaga, tapi ramai tu sih tak tahu. Atau tu fakta mana sebuih fakta. Acara kami ni, tu nene buih. Orang kini yang fe, pun mungkin aku fakta bini. Jadi kami ni kerja tu bini ni cewek itu aku punya. Sesuatu ni mau aku orang sepung di sana. Nanti acara kami ni, buih fakta untuk ibu kini. Besar tak buih fakta. Hari itu, kami tak buih fakta sih. Tapi aku hari ini, kami orang agili dia nanti. Tiap nak pura golok golok. Diam dia, nenek cewi bini, diam cewi bini ni jago macam fata, kan di, bintikir abi hera kan bintikir apa, apa teram kita pun nak kita nukut teram kita, jago macam semua orang kuat dah, cina gina leh cewi pun nak sihir muka angka, muka angka nama tu nenek cewi, cewi sihir asyik je jago mana, mana beri bini ni, ni apa yang sihir bintikir abi, muka angka teram kita tu nenek cewi, hobi tu jago pinjau, hobi pinjau, muka angka teram kita tu orang mawang, dia kuat ni, pinjau. Hongen, jauh pergi jauh. Seni ke jenso, jauh. Nukup bukan ni benda ni nukah tak kubi thora bi izana. Akak cakap izana ini orang ni, ni gam dia kan. Ini tu benda ni akan dijaya. Hanya kerana kita lalu cina kena kurang dengan titi kimi sate. Jadi sekarang ada uga. Cina sekarang mula sana itu kan. Kena sana, kena kena kubi kimi. Sekarang ni orang, muka apa naik dalam kimi. Jadi aku mahu si benda ni kasurak bersih. Muka dalam fakta. Nah tu fikir, nun dalam mira aku aneh nama tu kimi ni. Ijar. Muka nak seni kena mukira aku cina kaya kumuh hinyut. Nahon ni nubu cakap ni kerana ini, kalau cewa bu hujan, bukan nafsi menye, maka nubu nahon nafsi menye sendiri kerana kita boleh ini tu cewa. Yang dikau dah gerakiza, kufasha, berudi kuangka, tukiye kuangka, ko mulai tu plus, berudi kuangka, rabi tura, yeruk singoran. You show we, kuhele kesemudi kuangka, hari ni he, burani nambani, kandi tiga butuma. Nao toshora kusubira gushigikira kugenza twagukwaruka bibaza ngo ntacyo dushoboye ushobora guherekeza umuntu kwa muganga bakanga kuvangira kubera ugiye uri umujene bakamugutereranya bakakubwira ngo ugutuzaniye kugira tumukoze iyo ujyanye umuntu kwa muganga bari kugira bamusuje ubundi akakubwira ngo wari uje kubwira urondere ibyo afungura nukuringa wabaye ata pisa shana nyeshi tringa kuko turagenda umuganga wenyine abaya barasigene batwica mugabo akagutererekana ikibabaje kandi akwakire ngo akwinjize mu biro atuma kuvugisha n'umwe waherekeje atabyumva akakwakira umwe aza kubaza ngo ibyo wagumuzanye gute uzanye reference niko babyita urupapuro rwerekana ko bomwakira ibyabaye ko nuko nari ndamukuye ahandi fise reference y'umuganga ndayeretse umuntu wo kuri akeye namubwira ati reka mpamagare muganga ararushi acaza muganga acaza ruzanye mu ntoki twicaye ku ntebe ntanamubwiye ati muhamagare aze tuvugane ibyo bibabaza uwamuherekeje bikababaza n'uwagwaye hanyuma iyo tugiye gusuhuza ugaruka rwa NGVs rurafise ingene rusuhuzanye ingene tubana hafi tugiye kuraba umuntu batubwiye ngo aragwaye mugabo bataramakiye dushyitseyo batubwira ngo yari muri ijansi tuba yamakiye ubwo nyine twashyitse batubwiye ko yari muri ijansi atana kimwe baramubwiye mugabo ikosa ryakabise kuri twebwe mwumvise ingene abajene cyane tugaruka baca batubwira ngo none mwebwe abajene ngo mudufashe iki iminsi yose iyo habaye ikintu bitugaruka ngo ntacyo mufashe ngo kandi ngo ni mwebwe mugorana gusumba abandi ngo murahere imiti urumva ibyo byose biradukora ko muri uwo mwanya ngo wari umwanya wo kutubwira ko atacyo dufasha ahubwo wari umwanya wo gufasha uburwayi njyewe rero icyo nashaka gusaba ni ukuvuga ngo abaduserukira mbona nkira Chantal n'umwe mu gwaruka agenda n'umugera wa sida akabahurikiye mu runani w'ugwaruka rugenda n'umugera wa sida LNG plus mu mpfunyapfunyo y'igifaransa amenyesha ko yabimenye amaze kubona guma gwaragurika ariko intambamye bagira nuko bakumiyegwa mu kibano canke bagiye kwivuza ingene namenye ko ngo wayimugera ni kuvuga ngo sinamenye ko ngo ahubwo namenye ko ngenda n'umugera niko twobivuga ubu ingene namenye ko ngenda n'umugera nagiye kwipimisha hari mu 2005 nari nkiri muto nguma ngwaragurika kera naragwara ibiturika cane nivyo vyo byaratumye nja kwipimisha gushikaho mu mutwe nkumva fise odere mbi aho nashobora kuja koga ngo nishungure urabona ko ibujumbura twoga amazi ava hejuru sinashobora gutega umutwe kubera ivyo biturika hari mu 2001, 2002, 2003 gushika ico gihe naja kwipimisha mu 2005 no kuvuga ngo nama ngwaye ibiturika baranshira ku nshingura ziko iyo umuntu agwaye ibintu byo mu mutwe by'ibiturika babashira ku nshinge biranka guhera muri ico gihe rero mukuru wanje hageze igihe agwara igituntu agwaye igituntu rero mu minsi yahera bibaza ngo iyo umuntu agwaye igituntu ngo numugera mugabo agiye kwipimisha nca ndasaba ko nanje twojana rero tujanye wewe yagize amahirwe ahubwo aho kuba ari wagwaye agendana umugera aca asanga ni jewe ndawugendana mu ico gihe rero jewe nca asanga ndagendana umugera wa sida nari nkiri muto navyakiriye nk'umwana koko numva umenga ntaco bimbwiye narashitse muhira ndabivuga mugabo urabwira abavyeyi ndabibwira umuvyeyi ndetse kubera ko nta bavyeyi ifise umutante mbako hama wewe mbona bimuteye intege nke ararira mugabo arize je ndamusangaho yicaye ndamubwira ngo mbe wewe ushaka iki ndamubwira cyeshi nishakira ifanta urazi ibintu by'abana biragoye nawe wari ufite imyaka ingahe nari ufite imyaka 14, 15 gutyo hama se ndamubwira ngo nishakira ifanta mugabo akabona kumarira mugabo rero ko imyaka yagendera doga aho nari niga mu mwaka w'indwi ngiye mu 8 niho naza kumenya umugera icarico mbega umugera ni iki niho rero nagenda kwa muganga batangura kumpa imiti nca ntangura gufatwa n'ingwara z'ibyuririzi banyandikira ko ntugira siporo kubera ko ico gihe nagwaye fwa kubera bivuye ku muti mbwa igikira ababizi barazizi hari izikira zivugwa ashambwira ati rero byiza ko bampa imiti yayo mbwa bambwira ati singire siporo ndababwira nti nimunyandike urupapuro kubera ko je sinakunda kwisigura ndi umuntu ntakunda kuja imbere y'umuntu ngo ndagusavye ngo mbabarire ukunuku nuko ndavuga nyandikira mbo banyandikira odonase yaho nivuriza nayo iri kwikashe INSS rero benshi bumvise INSS bumva kugenda n'umugera muri ico gihe habaye nk'ikumi kuko umwigisha naruhaye yaciye ntiyabyifashamo neza. Yaciye abwira abandi bigisha n'abana bazamwo gushikaho ndi mu ishuri mbona abantu baza abantu mu rutoki mwico gihe sinitahura nkavuga nti mbega ni biki niho haza umugenzi arambwira ati burya rero wewe baguma baza kukurangona kandi uragwaye mugihe wewe urumva yavuga kugwaye kandi na gico gihe navuga ko ngwaye sinabwamenye itandukanizo ry'abagwaye n'abagendanye hama nca ndavuga nti ninde yabikubwiye avuga ngo nivyo ngo hagiye ubona baguma baza kukuraba cyane avuga ati bwahagira igihe maze kubimenya ndatinya gusomba ndatinya nkaguma mu ishuri nkaguma nasohoka warakomigwa narakomigwa hama bagaca baza kundabira mu ishuri hagera igihe ndaheba ishuri rero ndaheba trimestre yose ndumva ntotonda no muhira ndabesha ngo nakoze ikosa ngo baranyirukana mwira ati rero ko wakoze ikosa gumaho ntiwuzoja kwisigura kuko niwuzi ibyo wakoze hama trimestre yose irahera n'uwo mwaka rero sinanawumenyemo nari ngeze mu mwaka w'icenda sinawumenye nca ndarata bivuye ko hafi mu kibano naho nyine bari bamaze kubimenya abantu mu rutoki ntaritahura nkatinya nkaguma mu cumba nkavuga nti ninasohoka barambona je nashobora kumara indwi canke irenga ndi mu cumba ntavuye mu nzu ntarenze irembo kubera ko gutinya kumva ko bariko barantu mu rutoki umenga nabona kumenga sida yanditse mu ruhanga nuko vyagenze ugaruka tugendana umugira wa sida turagira intamba myinshi keshi ego hari gihe dushaka kwikumira iyo tutaritahura iyo utaritahura urikumira mugabo hari gihe rero na abantu bonyene baragukumira kandi iyo urwaruka hoho bagukumira gusumba kuko babona kumenga ntacu zoshikako bama babona kumenga umuntu agendana umugera nta kintu na kimwe ashobora gushikako rero iryo nikumira rimwe bikubaye ko hari naho uzamva n'umuntu yadutse avuze ngo we ntacu zomara canke bakakubwira ati wewe igayo arakwiye mbeguzo yakoze iki n'abatari wewe ntibize ayasumbayo urumva ibyo byose nibikomere ni vya bindi biza byongerereza kwikumira mugabo umuntu akaba akivuga yibaza ngo ntikibabaza abantu rero no kuvuga ngo birahari byinshi kwa muganga naho iyo tugiye kwivuza akenshi baratwakira mugabo bama babona ko turi abajene tutaco dushoboye cane cane iyo uri kurivuza baragukengera ngize temoyage jewe umunsi umwe naragiye kwa muganga mu minsi ya mbere namwe ngwaye kenshi mugabo kome namwe ngwaye kome ntari bwitahure urumva nategerezwa kuja kwivuza hama jewe vrema haza umuntu asangaho njyanye avuga ati uwo ni Chantal uwo nawe ni bimwe vyiwe vy'iminsi yose nca ndakumva akankorokera mu mutwe kandi aho nawe kwa muganga ndakubwiye naciye mvyuka naciye numva nta kundi harageze ko mfa n'abaganga baramaze kumenya nikumvura niki ngira ngo naho bompa umuti uko urumva ntibari bakinkeneye kwa muganga barabakira neza abaganga ego ubunye baratwakira neza bivanye n'uko witwaye mu bisanzwe ikintu cyose iyo umaze kucakira iyo umaze kwitahura byose urabona ko bigenda neza mugabo iyo utaritahura hakagira n'akantu gatoyi kakugora birakugora umwe mu batanguje urunani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida LNG plus amenyesha ko batanguje ugo runani mu ntumbero yo guhuza urwaruka rugendana umugera wa sida kugira bigire ibibazo byabo hamwe Jean Paul Gentil Uwase avuga ko umunywanyi ari muri ugo runani afite icarushije abandi kuko baharonkera inyigisho z'ingene bo kwifata mu buzima bwabo bwa misi yose jewe ndi mu batanguye runa runani kugaruka rugendana umugera wa sida kuno twabitanguye twari urwaruka rushika nka rutatu bwa kubera twese twari dusanzwe tuva mu mashirahamwe atandukanye afatwa mu mugongo n'andi mashirahamwe asanzwe afata mu mugongo abagendana umugera wa sida bwa tukaba tubona yuko ibibazo by'urwaruka bigoye muri ayo mashirahamwe hama turagira umugambi wo kuja hamwe vyiyumvira vyo kuja hamwe hama turaja hamwe nabo ba n'ubwo rundi rwaruka ca turiyumvira ko twogira uru runani kugira ngo urwaruka ko mu Burundi rwari mu bihe bigoye rushobore kugira aho ruvuganira ibibazo biberekeye kubijanye n'umugera wa sida n'ubwandu bwa sida kubwiwanje narayipimishije kuko nabimenye abavyeyi banje barapfuye hama ndipimisha ku bushake bwiwanje cansanga naranduye niko guca njya muri uwo muganga ubwa mbere twahora duhura nk'abanyabujumbura gusa iyo tuduze naho tugahura na bakeya muho twari dufise ama antene mu ntara mugabo ni igihugu cyose ugwaruka gwo mu makomine agize igihugu cyose ari hamwe bafise ivyiyumviro bashaka gushikiriza bashaka ko abantu babumviriza bo bafashamwe byo urumva ko atari cyo kimwe n'abantu 10-20 byo dufasha kugira ngo ivyiyumviro by'ugwaruka ruri mu gihugu cyose bigire ishimikiro ari na ryo hangire twari dufise tugitangura none umunwani wacu ikimwungura nuko ni yagize ingorane kuko ari ingorane ashobora guhura nazo twarabibonye twe twarutanguje kandi twabaye nk'abaruserukira imyaka itari mike munwani arashaka kugira ikibazo bijanye no mu buzima bwiwe hama abantu ntibamutahure cyangwa ntibashobore kumutahuza ibya yemerewe n'ibya temerewe cyangwa ibya shoboye n'ibya dashoboye munwani ari muri nonorani kubera ko usanga ari urunganwe ruri hamwe harimo abashobora kuba murusha ibyiyumviro n'ubuhinga baramufasha kugira ngo yitahure yongera atahuze n'abandi kurusha uko yoba yirebanga aha bari muhiri wabo cyangwa kwa muganga gusa birafasha ko amenya icyo yokora n'icyo yofasha kugira ngo ubwiwe yiteze imbere ateze imbere n'abandi arabasanzwe bagendana umugera wa sida cyangwa abatagendana umugera wa sida kugira abafashe bikingire ntibaze bandura umugera wa sida tukaba turi mu kiganiro cy'ugwaruka tweho aho turiko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu kugwanya icyo kiza ya muntu tumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri Fabien Ndikuriyo aserukira imbere y'amategeko urunani rw'ugwaruka rugendana umugara wa sida LNG Plus amenyesha ko urwo runani rufasha ugwaruka mu kugirisha ibiganiro bishingiye ku magara meza mbere baranafasha n'urundi gwaruka kugira ngo wigenze neza intumbero nyamukuru kugira ngo dushobore kuronka aho ugwaruka rushobora kuvugira ruvugira ibibazo byabo bitabagoye ariko kandi kugira ngo dushobore kuronka ibyo ugwaruka bo ugwabo bakeneye ni kuvuga ibibazo nyamukuru ugwaruka bariko barahura navyo kandi nico kugwa kugira ngo izo ngorane canke byo bibazo bafise bitorego nyinshi kubera hari igihe usanga hari imigambi ikogwa ariko itariko yishura ku bibazo nyabyo by'ugwaruka rugenda n'umugera wa sida ibikuru bikuru ukuntu boguma ku muti bawufata mu buryo bwiza eka kandi kubera yuko muri kino gihe biriko birigaragaza yuko ibipimo by'umugera mu maraso mu gwaruka n'imiyabaga bigenda biduga cyane turobone ingorane nyamukuru zihari z'uko kuntu igituma ugwaruka rutaguma ku miti yo gufufa hazi eka kandi n'ibiganiro bishingiye ku magara meza y'ugwaruka n'irondoka rijanye n'amagara meza y'ugwaruka hamwe n'imiyabaga nk'ikintu nyamukuru kimwe gishasha novuga ni aho usanga nk'ugwaruka ruriko rurakumigwa cane ni n'uwo mu muryango uwo twokwita yuko ari umubyeyi wiwe ugasanga ariko arakumigwa kandi akumigwa n'uwa mwanduje umugera wa sida rero ibyo ahanini usanga ariyo ingorane nyamukuru kuba agendana umugira wa sida n'ingorane ariko agaca kumigwa n'umwe nyene yatuma yandura bica bitera ikindi kibazo ahandi naho ni kutabwirwa ko ugwaruka canke iyo miyabaga gwanduye uwo mugera wa sida ivyo bigaca bituma abana canke iyo miyabaga batatwuma kuri ya miti yo gufufahaza umugera wa sida umwe mu gwaruka rugendana umugera wa sida abona ko ababyeyi bogira ibiganiro n'abana babo mu gihe basanze bagwaye bakabibabwira Usikini no basaha mwe nyene mutukurira nandi nyene babishobo abavyeyi bacu ko mwe bashikira mukaza barababwira abana bana mugiye kumupimisha kini mutoya geragaza kumuzere mubwira no mose mubwira indomi imwe mugabo umwana mupimisha ugerageze atabimenya kuko mwana cyo nyene ngora nakiyengira kuko bari kubarambaza amazina y'ibindi nini bagiye nasanze navuze ibintu Nako mipeze nye, elaba pye mwoto wa shikire mwoto wa rabi mbeza kukira wana wawo. Mwoto wa sato wa aduye hiyo huko, baka wakira kwa wakwae. Mbonankira Chantal ni umwe mu gwaruka agendana umugera wa sida ahurikiye mu runani rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida LNG Plus avuga ko bafise uruhara runini mu kwigisha urundi gwaruka haba urugendana umugera wa sida canke abatawugendana uruhara dufise nuko twogwiza kwigisha abandi tukagwiza abandi hari ico bitabunganira rungano abantu bashobora gushika mu makartie bakabwira abandi nimba usanga waranduye umugera wa sida eka ndetse n'abatanduye bakabigisha ingene bakwiye kwigenza no gusansibiriza no kuvuga ngo no kunganira abandi kubabwira inyigisho waronse nimba ari utandura ntiyandure nimba ari uwanduye naho ntiyanduza abandi numva ko twobigwiza cyane hakaba inyigisho ku ba jeune benshi hakagwiza aba jeune bashobora kuba abunganizi babandi ni ukuvuga ngo abunganira runganwe nico kimwe n'abaremesha kiyako rero harakwiye kuba abunganira runganwe benshi bashikira abantu benshi kuko ugwaruka baraba bakire bato bafise umwete wo kugenda no kuvuga kandi iyo uri kuravuga icakubaye ko biroroha kuruta amashirahamwe cyo yofasha nuko yo dufata mu mugongo kuko ivyo byose haba kwigisha abo bashobora gushikira abandi byose bisaba uburyo hama bagaheza bakadufata mu mugongo bakamenya ko twebwe gwaruka natwe dushoboye akenshi bibaza ngo ntacho twoshobora nukuri harabamwe ukuntu ko kuvuga ati rujya gwaruka n'abaderenga n'abantu bageze muri adolescence ntashobora kubwira ubundi ngo yitaha urengwagira iki kenshi ntibabonamo kazoza oya kenshi ntabunganira runganwe ubu kenshi henshi henshi leta ifasha uzoza umva ngo harabaremesha kiyako harabaremesha kiyako abunganira runganwe ni bake kubaremesha kiyago atuka nawe muramaze kuvyumva ngira abunganira rungango n'irya leta rero yofasha yofasha ko ugo gwaruka nago hoba hariho urundi rushobora gushikira gwaruka mbere ndetse n'abatarwaruka twe turabashikira tukabayagisha naho bakuze uramuyagisha kandi akagenda ryohewe nka wowe none nkugwaruka ugenda na mugera wa seda wiyemeje iki kugira ngo uce kiza cyase dagitujwe hano mu Burundi jewe ico niyemeje ndabishoboye mvuga afise amagara meza niyemeje ko shobora gusohora ijwi nkavuga nkasensibiliza nkavuga ko umugera ari ingwara nk'izindi uwawanduye nkamufasha kuko ndazi ko hari ikumirwa nawe ashobora kwikumira nawe ashobora kuba atari yakira nkagerageza nkamwegera kugeraho yiyakira hama utarandura nawe nawe ngene ndashobora kumubwira temoyage nkamubwira nti burya inda woyibarira uwayiraye ko akamenya ingene yigenza akigenza neza ntashobore kwandura Fabien Ndikuriyo aserukira imbere y'amategeko urunani rw'ugwaruka rugenda n'umugera wa SIDA LNG Plus amenyesha ko ugwaruka rwiyemeje gufasha urundi gwaruka mu kuruhimiriza aganira na Francine Ndiho ku bwayo bo icibonekeza nuko biyemeje gufasha urundi gwaruka rugenzi rwabo eka kandi kubona yuko gufata umuti eka ni bijanye nirondoka bijanye namagara meza bibaraba kandi bagiye gufasha aho baherereye kugira ngo urundi gwaruka gwinyegeza rudashobora kuca habona kugira ngo rushobore guseruka nubundi umunywanyi w'urunani murimo ni gikase umbije uwundi ataramenya runorunani kumbure kugira nawe ashobore kwituka akarusho naka kagaragara nuko bamwe muri ugo runani bashobora kuja ku ahabona bagashinga intahe eka kandi bagafasha nabandi bakababera imboneza rero kuba uri mu runani ni intambwe ya mbere kubera yuko bose si ugwaruka gose go mu Burundi rugenda n'umugira wa sida si abanywanyi burunani kugwaruka rugenda n'umugira wa sida kugira intambwe ya mbere yo kuba umunywanyi wa LNG Plus ni intambwe ikomeye kubera yuko bagwerekanye yuko wemeye kandi ushaka gufasha urundi gwaruka kugira ngo gwiyakire nkuko nawe wiyakiriye hama dufashe na kandi bariko barafata imiti mu buryo butameze neza kugira bagome muri uko gufata umuti mu buryo bwiza. Mbe muno munsi mwabamushitse kubanywanyi bangahe kugira mwishimire koko kwigikorwa muri uko mwakora kizogera ico gishitse. Ibiharuro dushitse ko muri uno mwanya gushika mu mwaka w'2017 dufashe mu ma province turimo ashika 18 ni ibi amajana 520. Ni kuvuga mu minsi itatu tuzaba dufise abandi banywanyi barenga ko ico gitigiri uko ngira kabiri. Aha niho ikiganiro twaho giceye kirangirira tukaba twari ko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida intererano yabo mu kugwanya uwo mugera ufise icubaza canke uterera ukwandika ijambo kaze agaca kanya ugaca wandika ubutumwa bwawe ugacurungika ku nimero 190 reka nshimire wowe wagikurikiranye shimire na Francine Ndiho ku bwayo yamfashije gutorokanya amajwi Christian Izigamana nari ndakiremesheje ndakwikebanuye Emwe now turi ma brag muhora mwumviriza ikiganiro tweho None twohamenyera iki Je nibaza ko twohamenyera ibijanye n'imibereho y'ugwaruka Tweho ni ikiganiro cy'ugwaruka mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Isanganiro